السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله خلق الانسان على خير ثم بدا الصلاه في الذي لا نبي له عمل ولا رسول. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اكرام وعلى اما بعد. انا شكرا kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitul Ihsan insyaallah dimulai Allah. Menyambung kembali kajian saya bulan yang lalu mengenai kecerdasan qalbu. Kemarin pembahasannya adalah mengapa anak-anak sekarang lebih sulit diberitahukan ketimbang generasi kita dulu. Kemarin kita sudah singgung sedikit, salah satu penyebabnya adalah apa yang disaksikan oleh anak-anak kita sejak membuka mata dalam tidur sampai tidur kembali nanti malam. Kita dalam gambar, bahasa visual yang masuk ke dalam kolbunya dan itu membekas lama, sifatnya long term. Dan survei juga membuktikan bahwasanya kebanyakan yang masuk ke dalam kolbu anak-anak kita atau orang-orang yang melihat tayangan-tayangan melalui media elektronik, media kaca itu 70% adalah informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang merusak, informasi yang menyesatkan. Itulah yang diawakan kenapa sekarang lebih sulit diberitahu ketimbang generasi kita dulu. Sementara generasi kita dulu media elektronik itu paling ada cuma radio. Radio itu masuknya ke otak itu mudah sekali dijilai karena sifatnya hanya short term. Sementara kita lanjutkan di zaman media elektronik macam ini, saya katakan bukan elektroniknya tetapi konten dan isinya yang banyak kebanyakan ini memberikan pengaruh yang amat sangat luar biasa kepada pemirsanya. Saya dapat informasi dari teman saya yang bekerja di forensik kriminolog. Kalau misalnya yang masuk bulan ini, katakanlah bunuh diri kasusnya karena katakanlah minum alkohol, minum obat nyamuk, itu ditayangkan di media kaca, itu beberapa bulan depannya seperti itu bunuh dirinya. Kalau misalnya kemudian ditayangkan lagi lebih mengungkap lagi, misalnya gantung diri, gantung diri terus. Mengomongkannya dengan pisau, ya itu terus selama beberapa bulan ke depan. Jadi semacam ada tren ketika mereka melihat tayangan-tayangan di televisi. Yang sekarang digambarkan, ini yang sedang tren. Jadi naik ke atas tower, berusaha untuk bunuh diri. Tapi kelihatannya ini sudah dianggap tidak lagi ngetren. Karena barangkali di kota-kota besar agak sulit mencari suket semacam ini, tower suket semacam ini. Sehingga akhirnya mereka lari ke gedung tinggi, mereka coba loncat dari gedung tinggi. Pertama kali yang saya amati adalah di kantor wali kota Jakarta Utara dari lantai 9, usaha untuk bunuh diri. Tapi alhamdulillah berhasil dicegat karena pasarnya didatangkan, pasarnya merujuk. Dan akhirnya nanti yang bunuh diri. Tapi berikutnya yang saya lihat lagi di media kaca itu percobaan kedua dalam pengamatan saya sukses. Sukses dalam arti kata berhasil loncat itu dari PGC. Dan ini putih terusnya beberapa tower-tower orang-orang berusaha melakukan bunuh diri dengan cara macam ini. Dan kami tanya, ilustrasi saja. Ini sekarang yang sedang trend. Tapi kembali lagi, kelihatannya yang berusaha mengakhiri hidupnya melalui power shooter juga masih tetap ada. Karena tadi pagi saya lihat masih ada usaha untuk bunuh diri, naik ke shooter. Tapi yang jelas bahwa ini pengaruh yang bisa memberikan hal-hal yang negatif kepada orang-orang yang melihat tayangan-tayangan tersebut di televisi. Dan ini masuk ke alam bawah sadar. Ya. Orang yang melihat pada waktu melihat tayangan tersebut tidak ada pikiran untuk meniru apa yang dia lihat. Saya akhirnya melihat ketika melihat mutilasi, dia tidak berpikir bahwasanya dia akan melakukan yang sama. Itu masuk begitu saja ke alam bawah sadar. Ketika dia menemukan masalah, dia tidak dilakukan. Jadi ini masuk ke alam bawah sadar, dan survei mengatakan 70% yang masuk ke alam bawah sadar seseorang itu adalah pengaruh-pengaruh yang buruk. Pengaruh-pengaruh yang amat sangat merusak. Padahal kita tahu 80% dari kehidupan kita, perilaku kita amat sangat ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar. Bukan yang ada di alam sadar, tetapi apa yang ada di alam bawah sadar. Jadi bisa dibayangkan, kalau yang ada di alam bawah sadar kita adalah pengaruh-pengaruh buruk, maka itulah hasilnya dengan kita sekarang. Karena itu, di dalam memberikan terapi kepada masyarakat sekarang, kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan. Sebelum masyarakat ada dua macam kecerdasan. Walaupun sekarang kita mengenal ada IQ, ada EQ, ada IQ, tetapi Al-Quran sendiri menyebutkan ada dua kecerdasan. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan yang ada di kepala. Itu yang disebut kecerdasan IQ, intellectual quotient. Sementara kecerdasan kedua yang ada di dalam Al-Quran, kemarin dalilnya sudah saya sampaikan, adalah kecerdasan qalbu. Atau saya ingat QQ. QQ bahasa Chinese yang saya katakan 99. Karena memang basic daripada kecerdasan qalbu adalah sifat-sifat Allah yang 99. Jadi sini. Sehingga kalau kita melihat penyakit di tengah masyarakat, kita harus memahami dulu apanya sih yang sakit. Yang sakit IQ-nya, apa yang sakit QQ-nya. Ini karakteristik dari IQ, otak. Otak yang dipahami oleh otak adalah bahasa verbal, bahasa lisan, bahasa tulisan, dan angka. Ini yang dipahami oleh otak. Ini disebut sebagai alam bawah sadar. Informasi apa saja yang masih dalam otak ini sifatnya short-term, mudah lupa. Kalau kita baca sesuatu, mudah lupa. Apalagi ada namanya teori fisik. Sebulan, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat, apa yang kita dengar, itu biasanya tersisa hanya sekitar 15% menurut teori fisik. Dan gelombang ini masih lemah. Sedangkan ini, QQ atau kecerdasan kolbu yang dipahami oleh kolbu ini adalah visual, gambar. Dulu ketika kecerdasan dianggap hanya satu, yaitu kecerdasan otak, ini disebut kecerdasan otak kanan. Tapi sebetulnya Jamal Al-Banna sudah mengatakan 40 tahun yang lalu, ini sebetulnya kecerdasan kolbu. Dan sekarang terbukti ketika kecerdasan manusia tidak hanya satu, tetapi ada kecerdasan lain. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan salah satu pembuktian ilmiahnya, ayat tahunannya adalah apa yang ditayangkan di Indovision. Jadi yang dipahami oleh ini adalah bahasa visual, bahasa gambar, bahasa perilaku, bahasa teladan. Karena itu Rasulullah mengatakan dakwah yang terbaik adalah dakwah jual, dakwah yang perbuatan. Karena itu langsung dipahami oleh kolbu. Ini yang disebut sebagai alam bawah sadar atau subconscious mind. Dan kita banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di alam bawah sadar perilaku kita. Dan informasi yang masuk ke dalam kolbu ini sifatnya long term, tidak mudah lupa. Bapak kalau melihat wajah sekali saja, wajah itu berkesan, itu tidak akan mudah lupa. Visual yang kita lihat tidak akan mudah lupa. Atau Bapak, Ibu pernah menyaksikan peristiwa bagaimana hebatnya tsunami di Aceh, itu seumur hidup tidak akan pernah lupa. Tetapi kalau kita baca sesuatu itu biasanya mudah lupa. Karena ini karakteristik daripada kecerdasan kita memang berbeda. Dan gelombang yang dihasilkan oleh ini amat sangat kuat, dikatakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kolbu kita ini 5.000 kali ketimbang elektromagnetik yang ada di otak. Jadi kalau misalnya di sini 1 watt, nah di sini 5.000 watt. Karena itu ini menjelaskan kenapa kalau keinginan datang dari kolbu ini tidak bisa ditahan. Walaupun otak mengatakan jangan. Contohnya merokok, Pak. Otak bahkan jangan, orang itu dapat menyebabkan kanker kok, dapat menyebabkan penyakit. Tapi mengapa dilakukan? Karena keinginan untuk merokok bukan datang dari otak, datang dari kolbu, dari nafsu. Ini, dan kemudian daya teraksi 4 kali. Jadi apa saja informasi yang dilihat oleh kolbu ini daya teraksi 4 kali ketimbang apa yang dilihat oleh, apa yang didengar, dilihat oleh otak. Otak di dalam survei dikatakan apa yang dipahami oleh otak dalam satu presentasi katakan 1 jam itu hanya kurang lebih 82 kata yang mampu kita ingat. Tetapi yang mampu diingat ditangkap oleh kolbu di dalam satu presentasi katakan 1 jam itu bisa sampai 320 data berupa gambar. Jadi kekuatan ini memang sangat luar biasa. Nah, jadi manusia sebetulnya cuma dua ini saja penyakitnya. Jadi kalau kita lihat penyakit yang ada secara masyarakat, sebetulnya lebih banyak penyakit ini, bukan penyakit ini. Korupsi bukan penyakit otak, Pak. Orang yang korupsi bukan tidak tahu korupsi itu dosa, korupsi membesarkan rakyat, korupsi itu dilarang oleh agama. Orang yang korupsi itu masuk neraka bukan tidak tahu, Pak. Orang yang korupsi ke 1, S2, S3. Atau kita tanya pada dia melakukan pembunuhan, diambil hartanya, bukan tidak tahu dalilnya. Mungkin dalilnya lebih paham dari Bapak, tapi mengapa tetap dilakukan? Karena yang sakit bukan otak, yang sakit kalbunya. Mari kita tanya pada Allah, apa terapi orang yang sakit kalbu? Orang yang sakit kalbu tentu saja ini. Terapinya dengan ini, dengan visual, dengan gambar, dengan perilaku, dengan contoh, dengan tauladan. Tidak akan efektif kalau hanya dengan perbaal, dengan tulisan. Atau itu kita sebut sebagai nasihat tausiah atau ancaman sekalipun. Karena ini adalah mainannya apa? Mainan IQ. Posisinya IQ, ranahnya IQ. Sedangkan ini yang dipahami oleh ini adalah bahasa visual, bahasa gambar. Jadi tidak ada yang akan dikasih tausiah seperti apapun juga orang-orang yang nonton yang sakit ininya, tidak akan pernah mempan. Mungkin mempannya hanya waktu media itu yang ada terdosa. Tapi begitu keluar, lain lagi ceritanya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, kalau yang sakit qalbu, ini kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 125. Apalagi kata-kata jangan, kemarin itu saya katakan, baik. Kalau kata jangan, qalbu tidak mengenal kata-kata jangan. Justru ketika dikatakan jangan, kita lakukan. Kalau Bapak buka laptop, ada tulisan jangan dibuka, malah kita buka. Karena memang dalilnya seperti itu, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqwa haji, sajarah Allah, jangan kamu buka di pohon ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dia bukan hanya mendekati pohon, tapi dia makan buahnya. Jadi qalbu amat sangat tidak suka kepada kata-kata jangan. Justru ketika banyak kata-kata jangan, korupsi, stop, narkoba, korupsi makin banyak, narkoba makin banyak, makin banyak tulisan-tulisan disebar di jalan dengan kata-kata stop, jangan, kalimat-kalimat, larangan macam ini, justru akan masuk ke alam bawah sadar, tetap conscious mind. Kita tanya pada Allah, Mark, ini saya ambil satu petikan dari Kran Hamidu Sebang. Beliau mengatakan agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Sebab apa? Sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, saya garis bawahi, jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki oleh satu agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang amat sangat buruk. Transmagnet, sesuai dengan seorang psikolog mengatakan, jika diterapkan dengan benar, saya garis bawahi. Walaupun standar benar antara beliau dengan saya dan kita umat muslim mungkin berbeda, dan pasti berbeda, tetapi yang jelas bahwa tanya barangkali ini bisa kita jadikan satu pelajaran. Barangkali agama yang kita sampaikan selama ini kepada anak-anak kita, kepada orang sekitar kita, kurang tepat. Bapak tahu, buku yang diterbitkan oleh KPK memberantas korupsi, penyebab korupsi ada 9 kasus. Dan penyebab 9 itu disebutkan yang nomor 9, gagalnya peran pendidikan etika dan agama. Gagalnya peran pendidikan etika dan agama. Barangkali itu tadi, agama kita terapkan kurang pas. Karena itu mari kita tanya Allah, kalau yang sakit itu adalah qalbu, kan kita tahu yang sakit qalbu, apa obatnya? Tidak akan mempan makanya dengan saudara tausiah. Tidak akan mempan hanya dengan peringatan. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, ini adalah Allah. Alhamdulillah, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amal lazina fi kulli maradun fadzal dan kulli rizqan ila rizqin wa ma tudawun zahirun. Jadi orang yang harus sakit di qalbunya, kata Allah, tidak akan mempan peringatan. Surat ini ayat dari Allah kita akan mempan kata Allah. Justru mereka makin sesat dan mereka bertambah sesat. Wama subahum kafirun. Dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau sakit kalbunya Pak, percuma. Tidak akan banyak efeknya, tidak akan banyak manfaatnya. Kita hanya sekedar dengan kata-kata atau misalnya omdom saja. Tapi dengan perbuatan, dengan visual, dengan gambar, dengan contoh. Baru itu akan masuk. Karena itu, hukuman di dalam Islam, Pak. Hukuman di dalam Islam itu sebetulnya adalah untuk pembelajaran qalbu, bukan untuk pembelajaran akal. lebih ditekankan kepada pembelajaran qalbu. Salah satu hukum di dalam Islam kita tahu hukuman di dalam Islam ada dua macam. Salah satu ini kan, ini kaki saja. Salah satu hukuman di dalam Islam adalah hukum makjub. Bapak kalau pernah kumos, itu kalau pas kebetulan ada hukuman makjub, itu biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Saya sebenarnya pernah lihat tiga kali. Jadi di Masjid Nabawi, sebelum sholat Jumat diumumkan, nanti setelah sholat Jumat akan ada hukuman makjub. Itu diminta untuk menyaksikan. Dan saya transaksikan. Jadi sekali lagi, hukuman di dalam Islam adalah untuk pembelajaran qalbu. Di kita mungkin kritik, karena dianggap tidak manusia, diajar dan lain sebagainya oleh lembaga, sosial masyarakat misalnya. Itu dianggap tidak manusia. Tapi sebetulnya yang diharapkan atau tujuan daripada hukuman ini adalah pembelajaran untuk qalbu. Karena bahasa yang dipahami oleh ideal, oleh otak ini adalah orientasinya kepada untung rugi. Ini, kalau bicara untung rugi ini. Tetapi yang dipahami oleh bahasa qalbu, qalbu ini amat sangat tidak menyukai penderitaan, amat sangat takut sengsara dan mengejar kebahagiaan. Ini qalbu yang dipahami qalbu. Mengejar kebahagiaan, takut sengsara, takut penderitaan. Dan ini adalah salah satu efek untuk menimbulkan rasa jera kepada orang-orang. Saya pernah melihat contoh ini dan alhamdulillah sebulan saya tidak makan dengan enak. Terpikir terus. Bagaimana kalau yang melihat itu orang-orang yang melakukan tindak pidana semacam yang dituduhkan pada orang-orang yang ditanjung itu pasti dan pasti akan memberikan tumpukan yang akan luar biasa. Kita disuruh nyaksikan Pak, sekali lagi karena itu pembelajaran buat qalbu. Jadi kalau hukuman macam ini, hukuman mati macam ini katakanlah, itu hanya kita baca ya. Sudah dieksekusi pada pukul 00.15, itu tidak ada efek pada qalbu Pak. Terus jadi Pak, karena sekali lagi yang kita baca hanya tulisan masuk ke otak, otak tidak akan paham. Itu harus dilihat langsung. Bahkan salah satu hukuman di dalam Islam bukan hanya dilihat, Pak. Bukan hanya dilihat, tetapi orang yang terlibat juga diminta untuk ikut berpartisipasi melakukan hukuman tersebut. Apa hukuman tersebut? Mari kita lihat. Ini salah satunya. Hukuman rajam bukan hanya disuruh menyaksikan di hadapan, Bahkan kita diminta untuk terlibat itu. Ikut menghukum orang-orang yang disangka melakukan perbuatan zina semacam ini. Cuma ini saya lihat di Afghanistan sudah dilakukan secara profesional. Artinya yang melakukan ini hanya orang-orang yang terlatih saja. Karena kalau semua yang ada itu diminta untuk ambil batu ikut merajam, itu ya kasihan. Karena apa? Karena kita tidak paham, mungkin yang lain dilempar, bisa dilempar dagunya, dilempar pundak, yang apa matinya gitu. Sementara orang yang profesional tadi dilempar langsung belakang kepala, sehingga dalam tempo tidak berapa lama, mati. Orang yang hukuman nanti itu semacam itu dipancing, itu paling tidak diberikan satu suntikan dulu, saya tidak terlalu merasakan sakit. Jadi ini. Jadi sekali lagi, hukuman di dalam Islam adalah pembelajaran untuk pembunuhan pemaham. Yang dipahami oleh Paulus adalah bahasa jaman, bahasa ritual. Karena sekali lagi Rasulullah mengatakan dakwah terbaik adalah dakwah dengan hal, bukan dakwah dengan kata-kata, bukan dakwah dengan omongan saja, tetapi dengan perbuatan. Karena sekali lagi yang pakai Paulus, yang dipahami oleh Paulus adalah bahasa gambar, bahasa ritual. Contoh sekali lagi bagaimana saya katakan ini, Pak. Ini kalau di kita Pak, yang namanya iklan larangan rokok itu masih sopan, Pak, masih halus. Samping rokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan jantung, keguguran dan seterusnya. Samping ini Pak tidak ada kan? Di sini merahnya. Tapi di Amerika seperti ini Pak, besar tulisannya smoker dan jalur rokok masih muda. Apa lantas jumlah rokok di Amerika berkurang? Tidak. Karena sekali lagi itu bahasa tulisan itu hanya dipahami oleh orang, sementara sakitnya sakit kolbu. Pada dahulu berita jelas-jelas ini berapa wafret itu sudah akan dicatat dengan adanya peringatan-peringatan banyak ini. Justru mereka keinginan merokok bertambah kuat. Keinginan melakukan perbuatan dosa semakin kuat ketika dilarang. Jadi sekali ini dengan bahasa visual, dengan bahasa gambar. Saya kebetulan diundang oleh dokter ketika saya menginginkan materi semacam ini, diundang ke patologi klinik. Bapak silahkan datang. Patologi klinik lantai 1 itu diperlihatkan paru-paru orang yang merokok Pak. Ada disimpan di botol itu kalau bapak lihat terus mungkin bagi para perokok dan orang yang merokok itu kotornya jauh lebih kotor dibanding asap Pak. Ini saya gambarkan sedikit, ini paru-paru merokok. Ini Pak, paru-paru orang yang merokok hitam seperti stick ini Pak, seperti stick. Jadi hitamnya ini hitam karena itu tadi merokok. Ini disebabkan the black color is the result of years of smoking. Jadi warna hitam ini disebabkan karena bertahun-tahun merokok. Mari kita lihat. Ini adalah paru-paru orang yang tidak merokok. Sayang warnanya tidak ini, seperti warnanya merah segar ini. Ini adalah paru-paru orang hitam, hangus. Cuma saya ini gambarnya 2 dimensi. Kalau Bapak mau lihat langsung dalam bentuk 3 dimensi, silakan datang ke patologi klinik sampai 1, lihat di satu museum ini. Jadi yang dipahami sekali lagi oleh bahasa kolbu, kalau kolbu tidak sakit adalah bahasa visual. Tidak cukup hanya dengan peringatan, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan tausiah, tidak cukup hanya dengan peringatan. Karena Allah sendiri yang mengatakan tadi dalilnya di dalam surat At-Taubah. Wama lajina fitru bimarudun, ada datum risad lagi, wama tuwahum kafirun. Jadi sekali lagi, inilah yang dipahami oleh bahasa kolbu, hanya bahasa gambar, bahasa kasual, bahasa teladan. Sehingga kalau kita punya anak, kita mesti paham dulu sakitnya apa. Sakitnya IQ atau QQ. Kalau sakit QQ, maka berilah terapi dengan visual, dengan perbuatan, dengan contoh, dengan teladan, tidak hanya sekedar dengan kata-kata. Kalau anak kita tidak mau sholat, kan percuma kita kasih tahu dengan kata-kata, tapi kita sendiri tidak sholat. Cara terbaik untuk mendidik anak seperti itu adalah kita dulu sholat, baru kita bisa mengajak anak dan pasti akan diikuti sholat. Jadi ini sekali lagi ini yang dipahami oleh alam bawah sadar. Karena keterbatasan waktu, maka saya akhiri sampai di sini. Masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri bagi yang tidak ada lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, mari kalau itu kita tutup dengan doa kepada Matrik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allahu wa iyyakum minas-syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.